Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini insyaallah kita akan berupaya untuk mengkaji dinul Islam, beberapa ahkam seputar syariat. Sebelum itu, barakallahu fikum, pada kesempatan acara daurah, daurah masyayikh yang dilaksanakan di Yogyakarta, kemudian juga dilaksanakan pula di kota Jakarta, pada kesempatan ketika daurah asatidzah di Ma'had Al-Ansor Yogyakarta, banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh masyayikh hafizahumullahu jami'an terkait dengan dakwah dan nasihat seputar pentingnya kita memiliki ihtimam, perhatian yang besar terhadap ilmu dan juga nasihat pesan untuk kita senantiasa mengkoreksi, bermuhasabah, mengkoreksi diri-diri kita dan niat-niat kita, terutama ketika kita datang menghadiri majelis-majelis ilmu seperti misalnya dalam kesempatan malam hari ini. Kita bisa berkumpul di sini, di dalam majelis yang mubarak, insyaAllah kita berharap Allah menurunkan barakah di tengah majelis kita ini. Dan tapi, Syekh Khalid misalnya, beliau di awal daurah, beliau memberikan nasihat yang sangat berharga untuk senantiasa kita ingat. Di antara nasihat yang beliau sampaikan, ketika kita datang menghadiri majelis-majelis ilmu, jangan sampai kita lupakan, di samping kita meniatkan untuk kita mendapatkan ilmu, menambah wawasan ilmu agama, yang lebih penting dari itu, jangan sampai kita lupa, kita harus menghadirkan niat bahwasanya thalabul ilm adalah ibadah min anwa'il ibadat. Bahwasanya thalabul ilm, mempelajari ilmu agama adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falabudda lana an nastahdir, maka seharusnya kita senantiasa menghadirkan niat ibadah ketika kita datang ke majelis ilmu tersebut. Mulai dari berangkat keluar dari rumah sampai datang ke tempat ta'lim, Kemudian di sela-sela taklim, hendaknya kita jangan sampai lupa, terus kita hadirkan bahwasanya kita sedang berada di dalam suatu ibadah, yang mana ibadah menuntut kepada kita ikhlas lillahi ta'ala. Fakullama al-abdu ashad wa akthar istihadaran linniyah izdada ajruhu. Semakin seorang hamba terus menghadirkan niat di dalam hatinya, maka akan semakin besar pula ganjaran dan pahala yang akan dia peroleh. Dalam majelis ini misalnya, ada dua orang datang di jam yang sama, hadir dari awal sampai akhir mendengarkan ta'lim, mencatat. Tapi bisa jadi yang pertama lebih besar ganjarannya, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang kedua. Itu semua terjadi tidak lain karena apa yang ada di dalam hati masing-masing hamba. Amalan zahirnya tampak sama, tapi pahala di sisi Allah berbeda. Ana, antum, ya, semuanya bisa jadi berbeda-beda. Itu semua tergantung pada niat yang ada di dalam hati masing-masing. Dan hendaknya kita istihdar menghadirkan niat itu. Istihdarun niyah, menghadirkan niat, tidak bisa terwujud kecuali dengan kita mengingat-ingat fadail al-amal, fadilah keutamaan dari amalan yang kita sedang lakukan, yang kita sedang berada di dalamnya. Misalnya dalam kesempatan ini kita sedang berada dalam ibadah thalabul ilm, maka kita ingat-ingat bagaimana fadail, keutamaan-keutamaan thalabul ilm. Di antaranya disebutkan banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu, ya, di atas beberapa derajat. Dan rab'ud darajah fi hadhil ayah, diangkatnya derajat dalam ayat ini adalah diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Maka kita berharap demikian. Kita mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, mendapatkan pahala dengan tingginya derajat kita di Jannatullah Azza wa Jal. Begitu juga ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, beliau menyebutkan pula tentang bagaimana juhud al-ulama, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, kesungguhan para ulama, pengorbanan yang mereka curahkan untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita membaca siar, sirah, biografi mereka, bagaimana jerih payah yang harus mereka lakukan, harus mereka keluarkan untuk mendapatkan ilmu, maka apa yang kita lakukan sekarang ini tidak ada apa-apanya. Maka, fala tastakthiru, jangan kalian menganggap apa yang sedang kalian lakukan ini adalah amalan yang besar. Sekali-kali jangan kita menganggap apa yang sudah kita kerjakan ini amalan yang masya Allah besar, ya. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan para ulama salaf dulu, tidak ada apa-apanya, ya. Mungkin kita merasa berat datang ke tempat ta'lim yang jaraknya sekitar, ya, cukup jauh, setengah jam perjalanan, mungkin terasa capek, ya. Dan itu masya Allah, jangankan yang setengah jam perjalanan ke tempat ta'lim, yang di lingkungan sini pun terkadang sudah dimudahkan untuk datang ke tempat ta'lim, masih belum Allah beri kemudahan. Karena satu lain hal, ya. Nah, as-salaf rahimahumullah menghabiskan waktu yang panjang hanya untuk mencari satu hadis. Diriwayatkan dari Qais bin Katsir rahimahullah, beliau pernah mencari satu hadis, ingin mendengarkan satu hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam dari seorang sahabat, harus menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam, yang di waktu itu membutuhkan perjalanan selama satu bulan penuh. hanya untuk mencari satu hadis. Sebagaimana diriwayatkan tentang kisah beliau, Qais bin Katsir rahimahullah, beliau ingin mendengarkan langsung hadis Rasulullah langsung dari mulut sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam keadaan misalnya beliau mencukupkan diri dengan riwayat yang beliau dengar dari para ulama muhaddisin di Madinah, bisa cukup. Para ulama muhaddisin yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Darda, cukup. Tapi beliau ingin meraih kedudukannya lebih tinggi, yaitu dengan ulus sanad, sanad yang lebih ali, yang lebih tinggi. Maka beliau menempuh perjalanan 1 bulan penuh menuju Syam. Belum ada mobil, apalagi pesawat, harus ditempuh dengan jerih payah, pengorbanan. Dan itu mereka lakukan, tidak hanya Qais bin Katsir, ini hanya salah satu contoh. Para ulama salaf melakukan yang demikian ini dalam kondisi mereka fuqara, orang-orang fakir mereka. Jadi jangan dianggap mereka sudah punya rumah yang nyaman, harta simpanan yang cukup. Tidak. Penuh dengan kondisi kefakiran mereka. Tapi mereka memiliki basirah, mengetahui kedudukan ilmu, hingga mereka mengorbankan dunianya untuk ilmu. Maka sampainya Qais bin Katsir rahimahullah ke Syam, maka beliau mengetuk pintu sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Darda bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, apa yang membawamu ke sini? Heran, ada penduduk Madinah jauh-jauh pergi ke Syam untuk menemui beliau. Maka ditanya, "Untuk apa engkau jauh-jauh ke sini?" Maka beliau menjawab, atau Abu Darda masih bertanya, "Majita lihajah." Tidakkah engkau datang ke sini hanya karena ada hajat kebutuhan duniawi? Au qadimta litijarah? Ataukah engkau datang ke sini ada tujuan untuk berdagang? Maka Qais bin Katsir rahimahullah menjawab, "La. Sama sekali tidak. Ma ji'tu huna illa li talabi hadzal hadis. Hadis balagani annaka haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang membawaku ke sini kecuali mendengar langsung dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu." Maka mendengar ucapan yang seperti ini, Abu Darda langsung menyatakan dan menjelaskan serta memberikan hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa, sungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu pada perjalanan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah seorang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama kecuali Allah mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Dan jalan menuju al-jannah ini tidak hanya jalan yang sifatnya hissi. Ketika di akhirat nanti dimudahkan ketika melewati as-sirat, yang penuh dengan cobaan di situ. Tidak mudah melewati as-sirat. Itu juga masuk dalam faidah hadis ini, dalam makna hadis ini. Seorang yang menuntut ilmu, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, akan dimudahkan ketika melewati as-sirat nanti. Dan termasuk pula dalam makna di sini, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu tersebut, untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu adalah sebab yang terbesar yang bisa memasukkan seseorang ke dalam al-jannah. Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, ya, "Wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma." Dan seorang yang berilmu akan memintakan ampunan baginya langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun bagi orang yang memiliki ilmu. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di air, di lautan, semuanya memintakan ampun bagi orang yang memiliki ilmu. Kalau kita mendengar keutamaan seperti ini, siapa yang tidak ingin senantiasa dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi? Ya. Kemudian tidak cukup sampai situ, beliau melanjutkan lagi, wa innal alim wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah, keutamanya seperti bulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Cahayanya, cahaya bulan adalah yang paling terang dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Seperti itulah perbedaan keutamaan antara seorang alim dengan abid, orang yang ahli ibadah. Wa innal anbiya, beliau melanjutkan, wa innal ulama, sesungguhnya para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warrathul ilma, hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu agama ini. Faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan para nabi yang berupa ilmu syar'i tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Demikian ikhwani fillah barakallahu li walakum, keutamaan ilmu. Sekali lagi, beliau sampaikan ini Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizallah untuk semakin menambah semangat kita di dalam talabul ilm. Dan kemudian beliau memberikan catatan penting. Kalau kita sudah punya semangat, sudah tahu keutamaan ilmu yang sangat besar, kita ingin menjadi seorang alim, orang yang berilmu, yang mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar, ditambah lagi keutamaan bahwasanya seorang alim semakin bertambah ilmunya, akan semakin bertambah khasyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin bertambah khasyahnya kepada Allah. Ini keutamaan yang berikutnya dari seorang yang memiliki ilmu. Maka kemudian, kalau kita sudah mengetahui besarnya keutamaan ilmu, beliau memberikan catatan penting, bahwasanya ilmu la yudrak birahatil jism. La yudrakul ilm birahatil jism. Bahwasanya ilmu tidak akan bisa didapatkan, tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai, dengan tubuh yang santai. Tidak bisa ilmu itu didapatkan dengan cara seperti itu, taklim sepekan sekali, tidak akan bisa ilmu itu didapatkan. Ya, syukur-syukur bisa datang ke tempat taklim. Ya. Nah, terkadang hanya terlihat sebulan sekali datang ke tempat taklim. Ya. Tidak akan bisa. Ilmu butuh jid wal ijtihad, kesungguhan dan upaya yang benar-benar maksimal. Sampai disebutkan dalam pepatah, ya, idza ataital ilma kullaka ataita ataka ba'dahu. Jika seandainya engkau mencurahkan, memberikan segenap kemampuanmu seluruhnya secara maksimal untuk ilmu, maka ilmu tidak akan berikan kepadamu kecuali sebagiannya. Wa idza ataitahu ba'daka la yu'tika syai'an. Dan seandainya jika engkau memberikan upayamu sebagian saja untuk ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan bagian untukmu sedikit pun. Ya. Demikian ilmu butuh adanya jid wal ijtihad, kesungguhan. Ya. Menghafal ini penting. Nah, dan jangan sekali-kali jangan putus asa. Sebagian ikhwah merasa kecil hati. Saya sudah berusia 30 lebih atau 40 lebih, sudah kepala 4, sulit buat saya untuk menghafal, sudah, tidak bisa. Nah, jangan seperti ini. Ya. Itu putus asa yang madhmum, yang tercela. Usaha dan usaha. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, berijtihad, bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, ya, maka akan kami mudahkan, ya, baginya jalan-jalan petunjuk itu tadi. Ya. Nah, kemudian beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah juga mengingatkan pentingnya ilmu. Beliau mengatakan, nara kathiran minal munharifin. Atau kama qala alaihi salatu. Atau kama qala hafizahullah ta'ala. Ya, beliau melihat bahwasanya kebanyakan orang yang menyimpang keluar dari jalan al-haq, keluar dari as-siratul mustaqim, yang dulunya terkenal sebagai seorang salafi, sunni salafi, ahlu sunnah wal jamaah, ya, tapi kemudian menyimpang, keluar dari jalan sunnah, bahkan menjadi sebaliknya memusuhi sunnah. Tidaklah hal itu kecuali terjadi karena da'ful ilm, karena lemahnya ilmu. Ya. Tidaklah seorang tergelincir dari jalan al-haq kecuali karena lemahnya ilmu. Ini penting. Ya. Jadi ilmu, ya, ba'dallah azza wa jal, penentu keselamatan kita, keselamatan manhaj kita di dunia ini. Ya. Maka andainya kita mencurahkan upaya kita semaksimal mungkin untuk terus menambah ilmu, meningkatkan kemampuan keilmuan kita di dalam agama ini. Jangan mencukupkan diri dengan, ya, yang sedikit. Tidaklah Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menambah, meminta tambahan suatu kecuali minta tambahan ilmu. Waqur Rabbi zidni ilma. Kalau kita merasa tidak pernah puas dari harta yang sudah kita miliki, padahal sebenarnya sudah cukup, maka hendaknya rasa tidak puas itu kita alihkan untuk ilmu. Tidak pernah puas untuk mendapatkan ilmu, terus dan terus tamak mendapatkan ilmu. Karena memang demikian, ilmu, ya, sangat menentukan. Fanasallallahu ta'ala. Semoga Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita as-sabat, kekokohan di atas al-manhajul haq, di atas al-manhaj salafi, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena sungguhnya ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taif al-mansurah, senantiasa akan ada. Dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah ini milik Allah, dan Allah yang menjaganya. Jangan kita khawatir terhadap dakwah ini. Bukan dakwah ini yang kita khawatirkan. Karena dakwah ini milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Dan Allah yang menjamin bahwasanya dakwah ini akan senantiasa ada. Melalui lisan Rasulnya, alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, yaitu at-ta'if al-mansurah, al-firqatun najiyah, as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, akan senantiasa tampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Tidak akan memudaratkan mereka sedikit pun orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang menelantarkan mereka sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah ini, ya, akan senantiasa terjaga. Tidak akan punah, tidak akan habis. Yang kita khawatirkan adalah diri-diri kita sendiri. Apakah kita bisa akan terus istiqamah di atas dakwah ini sampai kita meninggal dunia, ataukah wa na'udzubillah kita meninggalkan dakwah ini dalam keadaan kita sudah pernah merasakan manisnya hidayah di dalam dakwah ini. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam, ya, apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, innad dalalata haqqud dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau menganggap kebaikan yang dahulu engkau yakin itu sebagai kebaikan, kemudian engkau ingkari. Sebaliknya, perkara buruk, perkara mungkar yang dahulu engkau yakini sebagai kemungkaran, engkau anggap sebagai perkara yang baik. Tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, dan mana yang batil. Inilah kondisi orang-orang yang menyimpang dari jalan al-haq, buta mata hatinya. Tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fanasallallahu ta'ala ayyuthabbitani wa iyyakum jami'an alal haq hatta al-mamat. Demikian sedikit mukaddimah, ya. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan kepada ikhwanuna sekalian. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan semoga dengan sedikit mukaddimah ini semakin menambah, ya, semangat kita untuk thalabul ilm. Naam. Dan terus kita thalabul ilm, tidak ada hentinya. Tidak ada, ya, waktu terakhir kita menuntut ilmu. Sudah khatam, sudah lulus dari menuntut ilmu, tidak ada. Menuntut ilmu itu sebagaimana kata para ulama, minal naam, minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak di dalam mahdi, itu dalam buaian, ya, orang tuanya, ilal lahdi, sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, tidak ada habisnya. Mulai dari dia lahir di dunia ini, dia terus menuntut ilmu sampai ke dimasukkan ke dalam liang kubur, yaitu sampai meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk kajian kita malam hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, disebutkan dalam pengumuman, kita akan mengkaji sebuah permasalahan fikhiyah, pembahasan seputar hukum fikih, yang perlu untuk disampaikan karena timbulnya atau adanya pertanyaan dari beberapa ikhwah terkait dengan permasalahan ini. Sehingga wallahu alam, ana melihat perlu untuk disampaikan penjelasan agar tidak lagi ada kerancuan atau kebingungan, ya, di dalam permasalahan ini. Tema yang akan kita angkat adalah hukum seputar kunut subuh. Ya. Hukum seputar kunut subuh. Di antara sebab, ya, tema ini diangkat, ini juga salah satu dampak negatif dari media sosial. Di media sosial itu memang, masya Allah, ada baiknya memang. Banyak faedah disebarkan. Ya, faedah tersebar. Ada yang terkadang satu orang masuk ke 10 grup yang berbeda. Grup faedah semua. Ya, gak tahu kapan dia bisa baca semua faedahnya. Di antara mafsadat yang timbul terkadang dinukilkan di satu grup, ya, kalam seorang ulama, seorang alim dalam permasalahan ini. Kemudian dalam grup yang lain dinukilkan kalam ulama yang lain yang berbeda, berbeda pendapat dengan kalam ulama yang pertama. Akhirnya timbul kebingungan. Dalam keadaan dia tidak bisa mengambil kesimpulan mana di antara kedua pendapat ini yang lebih dia condong untuk mengikutinya. Akhirnya timbul kebingungan. Ya. Nah, maka sekali lagi, jangan mencukupkan diri dengan media-media sosial. Media sosial hanya penunjang. Jangan dijadikan sandaran. Jangan dijadikan, ya, satu-satunya rujukan di dalam menuntut ilmu. Pergunakanlah media sosial untuk sarana penunjang kita menambah wawasan ilmiah. Tapi ingat, ya, jangan sampai karena kita memiliki sarana media sosial itu kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ta'lim. Mencukupkan dengan media sosial, tapi kemudian kita tidak pernah lagi hadir di majelis ta'lim, ya. Nah, yang demikian adalah sikap yang tidak tepat, ya. Maka ilmu tetaplah diambil di dalam majelis-majelis ta'lim, itulah yang utama. Di samping memang barokah majelis ta'lim itu tidak akan bisa didapatkan dengan hanya di rumah memegang HP, melihat faedah-faedah yang ada di HP, ya, tidak datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu tetap, ya, lebih utama dan lebih besar barokahnya. Di antara barokah majelis ilmu adalah wa innal malaikah la tadu' ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya kepada talibul ilm, kepada para penuntut ilmu agama, ridan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap amalan yang sedang dilakukan oleh para talibul ilm tersebut, para pencari ilmu. Taib, kembali ke permasalahan tadi, yaitu hukum kunut subuh. Di sini akan dibagi menjadi dua pembahasan. Ada dua pembahasan, pembahasan yang pertama dan pembahasan yang kedua. Yang sebenarnya pembahasan yang kedua itu yang sering timbul iskal di kalangan ikhwah, terkhusus kita yang masih tinggal di lingkungan, tidak di lingkungan pondok, ya, tidak di lingkungan ma'had, masih sering sholat di masjid-masjid kaum muslimin secara umum, yang notabene di masyarakat kita ini mayoritasnya atau kebanyakannya kaum muslimin mengenalnya adalah, dalam permasalahan fikih yang mereka kenal adalah madhab Syafi'iyah. Ya. Nah, maka pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum kunut subuh itu sendiri. Hukum kunut subuh itu sendiri, apa hukumnya? Ini sebenarnya untuk ikhwah salafiyin terkhusus sudah banyak yang paham kesimpulannya. Walaupun terkadang dalilnya apa? Ya, pokoknya kesimpulannya kunut subuh tidak dilakukan. Ya. Itu yang lebih rajih. Yang rajih kunut subuh tidak disyariatkan. Dalilnya apa? Wallahu a'lam. Maka ini sebagai bentuk pengingat bagi kita. Dan yang perlu untuk diketahui bahwasanya perselisihan ulama, perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan disyariatkannya kunut subuh itu bukan hanya perselisihan yang timbul di akhir-akhir zaman ini. Sudah terjadi sejak dahulu, sejak zaman salaf rahimahumullah. Dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi, beliau memiliki atau menulis sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Beliau menjelaskan ketika masuk ke pembahasan kunut subuh. Beliau berkata rahimahullah, fil kunut fil fajr. Hukum kunut di solat subuh. Qala ashabuna wa ibn Shubrumah wa Thawri fi riwayatil Laits la kunuta fil fajr. Ini kita nukilkan dulu, ya, penjelasan para ulama salaf terkait dengan kunut subuh agar kita tahu, tergambar bagi kita, ternyata permasalahan kunut subuh ini sudah terjadi pembahasannya, ya, khilafnya sudah sejak dahulu, agar kita lebih bijak ketika menyikapi fenomena ini di masa sekarang, ya. Qala ashabuna, kata beliau, para ashabuna, ya, beliau adalah penganut atau pengikut usul dari madhab Hanafiyah. Beliau mengikuti usul di dalam permasalahan fikih dalam madhab Hanafiyah. Qala ashabuna, ashab kami, yaitu para ulama Hanafiyah, begitu juga Ibn Shubrumah Wath-Thawri, Sufyan Ath-Thawri, di dalam riwayatnya Al-Lais, la kunuta fil fajr, berpendapat tidak ada kunut pada solat fajr, solat subuh, ya, solat subuh nama lainnya adalah solat fajr. tidak disyaratkan kunut subuh. Ini pendapat ulama Hanafiyah, pengikut al-Imam Abu Hanifah. Wa kana Ibnu Abi Layla wa Malik wal Hasan bin Hayy yarawna al-qunuta fil fajri qabla ar-ruku. Adapun Ibnu Abi Layla, ini salah satu ulama salaf, wa Malik, yaitu al-Imam Malik bin Anas, ya, wal Hasan bin Hayy, melihat atau berpendapat bahwasanya kunut fajar itu dilakukan sebelum ruku. Ini ada qaul masyhurnya pada mazhab Malikiyah. Ada kunut subuh dan dilakukan sebelum ruku. Kalau yang ma'ruf, yang masyhur di tengah-tengah kita kan ba'da ruku, ya, setelah i'tidal, waktu i'tidal sebelum sujud kunut dulu. Kalau mazhab Malikiyah, kunutnya dilakukan sebelum ruku. Ya, demikian. Qala Syafi'i, adapun al-Imam Syafi'i, ya, ini yang madhab yang banyak dianut oleh masyarakat muslimin, kaum muslimin di masyarakat kita, bahwasanya al-qunut, qunut di salat subuh itu dilakukan ba'dar ruku, setelah ruku. Nah, demikian ringkasannya. Adapun atau kita lanjutkan dulu, ya. Demikian penukilan dari al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Ikhtilafil Ulama. Kemudian Aunuddin Abdul Mudhaffar Ibnu Hubairah, ini salah satu ulama dari madhab Hambali, di dalam kitabnya Ikhtilaful A'immatil Ulama, beliau menyebutkan pula penjelasan tentang kunut subuh. Beliau berkata rahimahullah, wakhtalafu fil kunuti fil fajr, dan para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan kunut subuh. Qala Abu Hanifah wa Ahmad la yusannu dhalik, berkata al-Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, la yusannu dhalik, tidak disunahkan, ay la yusra, tidak disyariatkan. Jadi ini pendapat mazhab apa? Hanafiyah dan Hambali, ya, Hanabilah. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat tidak ada kunut subuh, tidak disyariatkan. Qala Malik wa Syafi'i yusannu fiha. Adapun al-Imam Malik dan al-Imam Syafi'i berpendapat ada kunut subuh, walaupun berbeda pendapat kapan dilakukannya. Al-Imam Malik berpendapat dilakukan kunut subuh pada qoblar ruku, sebelum ruku. Adapun al-Imam Syafi'i berpendapat ba'dar ruku, setelah ruku. Ini kesimpulan perbedaan pendapat pada ulama madhab yang empat. Ya. Nah, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat di antara pendapat para ulama ini? Ya, dijelaskan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Ya. Di antaranya oleh Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan disyariatkannya kunut subuh, dalil yang mereka pegang, ya, adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, hadisnya berbunyi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah alaihi salatu wasallam selalu mengerjakan kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia, itu sampai beliau wafat alaihi salatu wasallam. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan disyariatkannya kunut subuh, hadis Anas bin Malik. Yang ternyata hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Asal Sifatish Shalah, beliau menyatakan fa haditsun dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. La yasih, tidak sahih. Wa in sahahahu al-Hakim wan Nawawi. Ini penting. Walaupun hadis ini disahihkan oleh al-Imam Hakim, al-Hakim dan al-Imam Nawawi. Jadi kedua alim Ini kedua muhaddis ini mensahihkan hadis Anas bin Malik. Dan inilah yang dipegang oleh orang-orang yang beramal dengan hadis Anas. Disahihkan oleh Imam Nawawi, disahihkan oleh Al-Hakim, ya. Dan mereka berpegang dengan tashih dari Al-Hakim dan An-Nawawi. Nah, maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini adalah hadis yang lemah, tidak sahih, walaupun disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan An-Nawawi. Keduanya alim kabir, ya. Fahuwa dhaifun min qibali Abi Ja'far Ar-Razi. Hadis itu lemah karena ada perawi di dalam sanadnya yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ar-Rabi' dari Anas bin Malik. Dan sekali lagi, perawi itu Abu Ja'far Ar-Razi adalah perawi yang lemah. Perawi yang lemah sehingga menyebabkan sanad hadis tersebut menjadi lemah. Para ulama muhaddithun yang mensahihkan hadis ini bisa jadi mengetahui kelemahan dari Abu Ja'far Ar-Razi. Tapi mereka di dalam sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ilmu mustalah, ya, kaidah ilmu hadis, hadis yang lemah bisa jadi derajatnya naik, ya, ketika ada penguat-penguat dari riwayat yang lain. Demikian yang dilakukan oleh para muhaddisun yang memandang sahihnya di sini, mereka memandang ada penguat-penguat dari riwayat yang lain yang menjadikan hadis lemah ini menjadi terangkat derajatnya. Ya. Akan tapi riwayat-riwayat yang lain yang disangka sebagai penguat tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya hadis-hadis tersebut, riwayat-riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai penguat karena kondisinya yang lemah. Ya. Kondisinya tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ini kesimpulan ringkasnya. Sehingga hadis Anas bin Malik yang dijadikan pedoman, pegangan, ya, tentang disyaratkannya kunut subuh ternyata hadis yang lemah. Ditambah lagi, di sana ada hadis riwayat dari sahabat yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Malik Al-Asyja'i. Abu Malik Al-Asyja'i Sa'ad bin Tariq, putra seorang sahabat yang bernama Tariq Al-Asyja'i. Maka Abu Malik Al-Asyja'i ini tadi, si anak tadi, bertanya kepada ayahnya, kepada bapaknya, yaitu Tariq Al-Asyja'i yang tidak lain adalah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu li abi, aku mengatakan kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min khams sinin. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula setelah Rasulullah wafat, engkau sholat di belakang Abu Bakar, kemudian Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib di sini, di Kufah, selama 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka semua melakukan kunut subuh? Maka jawaban sang ayah, yaitu Tariq Al-Asyja'i radhiyallahu ta'ala anhu, faqala ay bunayya muhdath, wahai anakku, itu adalah perkara yang muhdath, perkara baru yang diada-adakan. Dan ini riwayatnya sahih, sanadnya kuat, sahih, para perawinya perawi yang thiqah, sehingga sanadnya sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini jelas dalil yang sharih bahwasanya Rasulullah semasa hidupnya, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak melakukan kunut subuh semasa hidupnya. Bahkan menegaskan, ya, Tariq Al-Asyja'i radhiyallahu ta'ala anhu menegaskan bahwasanya itu adalah perkara yang muhdats, perkara baru yang diada-adakan. Baik. sampai di sini jelas ya, sehingga dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh masing-masing pihak, pihak yang pertama yang mensyariatkan, pihak yang kedua yang tidak memandang tidak disyariatkan, sama-sama punya pegangan, dan kita sudah mendengar penjelasannya mana di antara kedua pegangan tersebut, dasar tersebut yang lebih kuat. Nah, permasalahan berikutnya ini penting ya untuk kita ketahui, agar jangan sampai kita terjatuh pada ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi permasalahan ini, terjatuh pada sikap ifrat, ekstrim. Terkadang ini menimpa orang-orang yang baru ngaji biasanya. Semangat mengamalkan sunnah, tapi tidak di atas bimbingan ilmu. Akhirnya terjatuh pada sikap tadi, ekstrim. Permasalahan berikutnya, yang penting untuk kita ketahui ya, hal yajuzu tabdi'u man dawamal qunut fi salati subuh. Apakah boleh kita memvonis orang yang melakukan kunut subuh sebagai ahlul bid'ah, sebagai seorang mubtadi, pelaku bid'ah, ya? Wah, itu kunut subuh, dia terus melakukan kunut subuh, mubtadi dia. Apakah boleh yang seperti ini? Apakah ini sikap yang benar? Maka ditanyakan hal itu kepada Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau ditanya, "Samahat Asy-Syaikh, hadza sa'il min Hadramaut yaqul." Ada seorang penanya dari Hadramaut. Jadi permasalahan ini tidak hanya terjadi di negeri kita Indonesia. Di negeri-negeri yang lain juga terjadi permasalahan yang serupa. Pertanyaannya, hal nutliq alal imam alladhi yalzam hadzal qunut naqulu bi annahu mubtadi'. Apakah kita mengitlaqkan, menghukumi seorang imam yang terus-menerus melakukan kunut subuh, kita katakan dia sebagai mubtadi', pelaku bid'ah? Wa aidan, dan pertanyaan berikutnya, marrat 'alal ladzina yaquluna bi annahu sunnah. Ya. Bagaimana cara membantah orang-orang yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah? Wa yastadilluna biqaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berdalil dengan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berdalil dengan ayat yang umum tentang disyaratkannya berdoa. Maksudnya, orang-orang yang menyatakan kunut subuh itu sunnah disyariatkan. Dalilnya apa? Ini, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, disyaratkan untuk kita berdoa, pasti akan Allah kabulkan. Iya, memang. Ya. Tapi itu adalah dalil yang umum. Adapun kunut subuh, apakah ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah melakukan hal tersebut? Maka ini permasalahan yang lain. Wa aidan fi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan juga berdalil dengan ayat umum yang lain. Wa bil hadis bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qanata fil fajr ila an faraqad dunya, yaitu hadis Anas bin Malik yang tadi sudah kita sebutkan. Maka jawaban Syekh rahimahullah, ya, perhatikan, hadza yuqal lahu bi anna tarkahu afdal. Yang seperti ini, yaitu orang yang terus-menerus melakukan kunut subuh, maka kita katakan yang pantas untuk kita katakan terhadapnya adalah bi anna tarkahu afdal, bahasanya meninggalkan kunut subuh itu lebih afdal, perkara yang lebih utama. Ma yuqal bid'ah, tidak dikatakan sebagai bid'ah. Ini penting. Berarti melakukan kunut subuh secara terus-menerus tidak boleh kita vonis sebagai bid'ah. Pelakunya tidak boleh kita vonis sebagai ahlul bid'ah. Ini hati-hati ya. Nah, karena ulang pernyataan beliau, hadza yuqal lahu bi anna tarkahu afdal. Yang seperti ini dikatakan bahwasanya ya, meninggalkannya adalah lebih utama. Itu meninggalkan kunut subuh itu lebih utama. Ma yuqal bid'ah, dan tidak dikatakan sebagai bid'ah. Ma yuqal mubtadi, tidak pula dikatakan orang yang mengerjakannya sebagai mubtadi. Li'anna ba'du ahli al-ilm yaqulu bidzalik, karena sesungguhnya sebagian ulama ahlul ilm berpendapat demikian, berpendapat disyariatkannya kunut subuh. Ba'dul a'immah kasyafi'i, sebagian para imam seperti al-imam Syafi'i, wal jamaah yarawna al-qunut fil fajr daiman, dan sekelompok dari para ulama memandang disyariatkannya kunut subuh secara terus menerus. Ya, tadi yang sudah kita dengarkan, ya, yang masyhur dari pendapat Syafi'iyah, madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Ya. Wahuwa qawlun da'if marjuh. Akan tapi, tetap kita nyatakan bahwasanya hal itu adalah, pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak kuat. Walakin yu'allam anna hadha huwal afdal. Akan tapi orang yang masih terus melakukan kunut subuh itu, ya, diajari, disampaikan ilmu kepadanya bahwasanya meninggalkannya adalah lebih utama. Amma hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma zala yaqnut fil fajr hatta faraqad dunya. Adapun hadis Anas, ya, yang tadi sudah kita baca, bahwasanya Nabi terus-menerus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. Fahuwa hadithun da'if laisa bisahih. Kata Syekh bin Bas, itu adalah hadis yang lemah dan bukan hadis yang sahih. Wa innama qanata fid du'a 'alal musyrikin. Hanyalah yang dilakukan Rasulullah SAW semasa hidup ketika beliau melakukan kunut di sholat-sholat wajib yang lima waktu, itu adalah sebagai doa untuk kebinasaan kaum musyrikin. Ini disebut dengan kunut apa? Kunut nazilah. Yang disyaratkan ketika ada hajat, ada kebutuhan, ya, untuk mengucapkan doa tersebut di sholat-sholat wajib. Dan tidak hanya terkhusus di sholat subuh saja. Kunut nazilah disyariatkan di semua sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya. Ya. Jadi Rasulullah semasa hidupnya memang melakukan kunut di sholat lima waktu. Termasuk di sholat subuh. Tapi beliau lakukan hal itu untuk apa? Untuk mendoakan kebinasaan bagi kaum musyrikin. Amal kunut, beliau melanjutkan, daiman fil fajr min ghairi hajatin fala laisa bimasyru'. Adapun kunut yang terus-menerus dilakukan di sholat subuh tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, ya, maka ini tidaklah disyariatkan. Ghairu masyru', innama yusra' inda nawazil. Hanyalah disyariatkan kunut itu ketika ada nazilah, ada kejadian atau peristiwa yang membutuhkan kaum muslimin untuk berdoa. Inda wujudil adu, misalnya ketika ada musuh yang menyerang kaum muslimin, ada penjajah yang menyerang negeri kaum muslimin. Dilakukan fil fajr wa ghairiha, dilakukan di sholat subuh dan di selain sholat subuh. Walakin man fa'alahu istidlalan bil ahadith ad-da'ifah fahada yu'allam anna sunnata at-tarku fi dhalik. Akan tapi yang melakukan kunut subuh itu terus-menerus berdalil dengan hadis-hadis dhaif, ya, maka yang seperti ini diajari, disampaikan ilmu kepadanya bahwasanya perkara yang sunnah adalah meninggalkannya. Wa yubayyin lahu bil kalamit thayyib wal uslub al hasan faqat. Dan dijelaskan kepadanya dengan penjelasan yang baik dan dengan metode penyampaian yang baik pula. Jadi tidak dengan penyampaian yang didasari dengan sikap permusuhan, tidak, tapi penjelasan yang dipenuhi dengan sikap, ya, lembut dan penyampaian yang baik. Demikian penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kesimpulannya apa, ya ikhwah? Jadi kunut subuh itu yang pertama kesimpulannya, perselisihan para ulama terkait dengan disyaratkannya kunut subuh sudah terjadi sejak masa lampau. Kemudian mana yang lebih rajih di antara para pendapat ulama itu sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyikapi orang yang tetap berpendapat untuk berkunut subuh terus-menerus. Maka jawabannya tadi penjelasan dari Syekh bin Baz. Tidak boleh kita vonis sebagai mubtadi. Ya. Tidak boleh pula kita vonis perbuatannya itu bid'ah. Ya. Nah, mungkin demikian untuk sesi kita kali ini. Alhamdulillah untuk pembahasan yang pertama selesai. Jadi untuk pembahasan yang kedua nanti, yang sebenarnya ini intinya, Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana kemudian jika kita menganggap kunut subuh tidak disyariatkan, karena dalilnya jelas. Kita meyakini kunut subuh tidak disyariatkan. Lalu bagaimana kemudian jika kita sholat di belakang imam yang melakukan kunut subuh? Pertanyaannya, apakah kita mengikuti imam, mengikuti kunut subuhnya, mengikuti mengangkat doa, mengaminkan, ya? Kita ikuti. Ataukah yang kedua, kita tidak mengikutinya? Ya. Ini sebenarnya pembahasan yang lebih penting. Tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.